Di dalam sebuah cinta terdapat bahasa yang menguntungkan, mengisi jiwa, merindukan kisah kita berdua yang tak pernah bisa akan terlupa. Bila rindu ini masih milikmu, kuhadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu. Masa indah saat bersamamu yang tak pernah bisa akan terlupa. Pandangan matanya menghancurkan jiwa dengan sekenap cinta. Aku bertanya, bila rindu ini masih milikmu, hadirkan sebuah tanya untukmu. Harus berapa lama aku menunggumu, aku menunggumu, aku menunggumu. Dapetin starter pack bebas Peter Pan spesial atau ketik Peter Pan kirim ke 999.